dong menek jurang lebat tukangan kita bidan tiang jalani maka lebat tiang kan ngelak keturunan ida-ida jangan bedak sina nunas paus nadonang kawitan sanjan harta brana kadi rasa sing maguna kekenahan kumasi sing ngelapiana ulian sabar titiang asti tibakti ring widing sui cai demangin nami caya piana kelekat sadamu wani dong tole jailu piana ke puteng bagus Bete pesne mirepin pekane kade rasa yang lebihan suecan midine keterima teken pengaktine duga seikipinan dunia sama kami termasuk semantipian Sida metu sukuta Kelea dados jat memaguna rasa sing maguna kekenahan kumasi sing ngelapiana ulian sabar titiang asti tibakti ring widing sui cai demangin nami caya piana kelekat sadamu wani dong tole jailu piana ke putih bagus putih me cara memene bagus ne kone bakane mi beti pesne mi repen pekane kade rasa yang lebihan suecan mi dine keterima Teken pengaktine duga seipinan Duhian sama kami termasuk semantipian Bersida metu suputra Kelea dados jat memaguna setiap langkah selalu ada sampai kini ku tak percaya kau telah